إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan ta'alim kita dari kitab Ahkamul Udhiyah Wadzakah, hukum-hukum tentang kurban dan tata cara penyembelihan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada waktu yang lalu telah kita jelaskan beberapa keadaan yang dikhawatirkan dan dimungkinkan terjadi dari hewan-hewan yang telah ditetapkan sebagai sembelihan kurban, lalu kemudian disebabkan karena afatun minal afat, ada sesuatu yang terjadi, maka telah kita jelaskan apa tindakan bagi seorang yang telah berniat untuk berkurban, lalu kemudian hewan yang telah ditetapkan jadi hewan kurban tersebut mendapatkan cacat ataukah hilang ataukah binasa. Pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk ke bab yang baru, pasal yang keenam. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fima yu'kalu wa yufarraqu min al-udhiyah. Ya, berkenaan tentang hal-hal yang berhubungan dari hewan kurban tersebut, dimakankah dan dibagikan kepada siapa hewan kurban itu. Maka di sini beliau akan menyebutkan pembahasan tentang diarahkan kemana kurban-kurban tersebut. Apakah boleh untuk dimakan, ataukah sebagiannya disedekahkan, atau bagaimana? Nah, di sini beliau akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yushra'u lil mudahhi ay ya'kula min udhiyyatihi. Disyariatkan bagi orang yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya. Disyariatkan. Ini menunjukkan kalau beliau menyatakan disyariatkan, maka hukumnya antara sunnah dan wajib. Dan beliau di sini tidak menyebutkan hukum secara pasti ataukah secara tegas tentang hukum memakan dari hewan kurban tersebut. Dan memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama antara madhab jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, dengan sebagian dari pendapat para ulama seperti dari kalangan Asy-Syafi'iyah, para pengikut Al-Imam Syafi'i. Jumhur dari kalangan para ulama, mayoritas mereka mengatakan hukum memakan dari kurban tersebut hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Adapun bentuk-bentuk perintah yang terdapat di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah tersebut tidaklah menunjukkan wajibnya. Akan tetapi perintah yang menunjukkan rukhsah, diringankan dan diperbolehkan bagi mereka untuk makan dari hewan-hewan kurban mereka. Sebab ayat-ayat tersebut membantah orang-orang jahiliyah dahulu yang di saat mereka menyembelih hewan maka mereka tidak ingin memakan, mereka mengharamkan atas diri mereka untuk memakan daging-daging tersebut. Maka di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan bahkan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memakan dari hewan-hewan yang telah mereka sembelih dan mereka jadikan sebagai kurban lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka disyariatkan bagi mereka untuk makan. Ya, bagi mereka yang berkurban makan dari daging yang telah mereka jadikan sebagai hewan kurban tersebut. Wayuh di kemudian sebahagiannya mereka hadiahkan. Ya. Wa yatasaddaqu dan juga bersedekah. Ya. Bersedekah. Apakah dia hadiahkan ataukah dia sedekahkan? Nah, yang demikian ini diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulu minha, maka hendaklah kalian makan dari hewan-hewan yang telah kalian jadikan sebagai hewan kurban. Minha yakni sebagiannya. Ya, min di sini menunjukkan at-tabi'idhiyah. Menunjukkan sebagian yaitu makanlah sebahagiannya. Ya, jangan semua dimakan. Ya, gimana enggak kebagian nanti yang lain kan? Untuk hadiah enggak ada, untuk sedekah nanti enggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan makanlah sebahagian dari hewan yang telah kalian jadikan sebagai hewan kurban. Wa at'imu. Nah, dan yang lainnya engkau beri makan kepada al-ba'isal faqira, kepada orang yang sangat miskin, orang yang sangat fakir. Al-ba'is itu orang yang syadid al-faqr, miskinnya sangat. Ya, berikan kepada mereka. Dan juga sebagian dari kalangan para ulama menyatakan bahwa termasuk di antara al-ba'isul faqir adalah mereka yang mungkin mendapatkan musibah, yang pada asalnya mereka tidaklah miskin. Ya. Akan tetapi disebabkan karena musibah yang menimpa pada waktu itu, maka dianjurkan pula bagi kita untuk memberikan kepada mereka. Mereka termasuk di dalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ba'isul faqir. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwa arah dari hewan tersebut yang telah dijadikan sebagai hewan kurban imma diarahkan kepada dirinya, yakni dia makan, dia dan keluarganya, dan yang sebagiannya itu diberikan makan kepada orang-orang miskin, diarahkan kepada mereka yang membutuhkan. Naam. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha, maka makanlah kalian dari hewan yang telah kalian jadikan sebagai hewan kurban. Wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar, dan hendaklah kalian beli makan ya, kalian berikan, kalian sedekahkan kepada golongan al-qani' dan golongan al-mu'tar. Nanti akan kita sebutkan siapa yang dimaksud dengan al-qani' dan al-mu'tar ini, yang kita dianjurkan untuk memberikan kepada mereka. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan kepada kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini, ya, untuk kalian makan, kalian sedekahkan, halal untuk kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menganjurkan kepada kita untuk memakan dari sebagian apa yang telah jadi kita jadikan sebagai hewan kurban. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk memberikan pula kepada al-qani' dan al-mu'tar. Al-qani' dan al-mu'tar. Kata beliau, fal-qani'u, yang dimaksud dengan al-qani' di dalam ayat ini, as-sa'ilu al-mutadhallil, adalah orang yang hina, orang yang meminta-minta. Jadi kalau dia datang kemudian minta, berikan. Tidak mengapa. Ya, ini masuk dalam kategori al-qani', karena dia datang dan meminta, yang menunjukkan miskinnya dia. Wal-mu'tar, sedangkan al-mu'tar, al-muta'arridu lil-atiyah biduni su'al. Yang dimaksud dengan al-mu'tar adalah orang yang menerima pemberian tapi dia tidak meminta. Nah, tapi kalau dibelikan ya sudah diambil gitu. Nah, tapi meminta enggak. Nah, ini al-mu'tar. Ya, sebagian dari kalangan ahli tafsir, mereka memang bermacam-macam dan berbeda pendapat mereka tentang siapa yang dimaksud dengan al-qani' dan siapa yang dimaksud dengan al-mu'tar. Sebagian para ulama ada yang membalik bahwa al-qani' adalah orang yang mau menerima tapi dia tidak meminta. Jadi kalau dibelikan maka dia pun ya mengambil karena memang dia membutuhkan. Nah, sedangkan al-mu'tar sebaliknya, yaitu orang yang meminta ataukah orang yang memberikan isyarat untuk diberikan, ya, memberikan isyarat untuk diberikan. Yang jelas penafsiran dari kalangan para ulama tentang ayat ini seputar itu, bahwa di antaranya atau salah satunya adalah orang meminta. Ini kita dianjurkan untuk memberikan kepada mereka, sebabkan karena mereka butuh, karena mereka minta. Ataukah orang-orang yang mereka memang butuhkan tapi mereka tidak meminta, tapi ya di saat mereka diberikan maka mereka tentunya ngambil apa yang telah diberikan pada mereka. Nah, maka ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an. Dan dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kulu, makanlah kalian dari hewan itu. Ya, kita sudah sebutkan tadi hukumnya antara sunnah dan wajib. Nah, maka jangan kemudian bagi orang yang berkurban untuk tidak mengambil sama sekali dari daging tersebut. Anjurkan untuk diambil. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib untuk diambil, untuk dia makan, karena itu perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa at'imu, dan beri makan. Wadakhiru, dan simpanlah. Menunjukkan bolehnya disimpan daging hasil kurban tersebut. Jadi ini tiga hal dialahkan hewan-hewan kurban tersebut: dimakan, kemudian memberi makan, bersedekah atau memberikan hadiah. Nah, karena tentunya tidak semua orang bisa menerima sedekah. Kalau mereka berasal dari keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menerima sedekah, tapi mereka menerima hadiah. Kan enggak apa-apa untuk berikan pada mereka hadiah. Wadakhiru, dan menyimpan. Boleh disimpan berapapun lamanya. Dengan syarat tentunya jangan sampai memudaratkan daging tersebut, disimpan-simpan terus sampai membusuk ataukah tidak dimanfaatkan. Nah, maka ini boleh. Ya, di saat memang kita membutuhkan untuk kita menyimpannya ataukah mengolahnya dengan cara yang lain. Nah, yang bisa tahan lama untuk disimpan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal it'am, dan memberi makan di sini kata beliau, yashmulul hadiyata lil aghnia. Ya. Memberi makan di sini mencakup memberikan hadiah kepada orang-orang yang kaya. Jadi walaupun dia kaya, beri makan. Nah, berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau di dalam ayat memang penjelasannya tentang pemberian hadiah itu kepada orang-orang apa, memberikan makan atau sedekah pada orang-orang miskin. Tapi kata beliau di dalam hadis ini menunjukkan keumuman memberi makan. Apakah kepada orang kaya? Kalau kepada orang kaya berarti statusnya sebagai hadiah. Was sadaqata alal fuqara, ataukah bersedekah kepada orang-orang yang miskin. Nah, berarti ini boleh untuk dimakan baik oleh orang kaya ataukah orang yang miskin. Kalau mereka dari ahlul bait maka diberikan sebagai hadiah, tidak diberikan sebagai sedekah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, kulu, makanlah kalian, waddakhiru, dan simpanlah, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullahu taala, dan para ulama berselisih fi miqdari ma ya'kul wa yuhdi wa yatasaddaq. Sekarang kata beliau, para ulama terjadi perselisihan di antara mereka, berapa kadar yang mereka harus makan ataukah mereka dianjurkan untuk makan, wa yuhdi, dan berapa kadar mereka memberikan hadiah, wa yatasaddaq, dan berapa kadar mereka bersedekah. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, macam-macam pendapat mereka. Ada yang mengatakan yang dia makan setengah, ya, wah kalau setengah berarti banyak sekali, ya, nah, bisa diolah dengan cara yang lain, menyimpan. Nah, bagi orang yang berkorban, sebagian mereka menyatakan 2/3, ya, ada yang mengatakan 1/3, macam-macam pendapat mereka. Dan tentunya dalam permasalahan ini untuk menentukan kadar ya membutuhkan dalil. Kalau terjadi khilaf, mestinya kita membutuhkan nas yang jelas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan secara ta'yin berapa ukuran dan kadar seorang makan, seorang memberikan hadiah ataukah bersedekah. Nah, kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada kebiasaan, terserah. Kalau dia sudah makan sebagiannya walaupun sedikit, sudah termasuk dia dalam mengamalkan anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kadar ya tertentu dalam hal ini. Lalu kata beliau, wal amru fi dzalika wasi', dan dalam permasalahan ini mudah gitu. Jangan kita mempersulit mengukur ya harus setengah atau harus 2/3. Nah, ini semua membutuhkan dalil. Kalau tidak dalil, maka tentunya kembali kepada masing-masing ya, dan tanpa ada ukuran. Kalau mereka ingin makan sedikit bersedekah ya dengan yang lebih banyak tidak mengapa, bahkan sebagian para ulama pun menganjurkan bahwa hendaklah yang disedekahkan itu lebih banyak daripada yang dia makan, karena itu akan menjadi pahala yang lebih besar. Naam. Wal mukhtaru, tapi kata Syekh Nuzaimin, dan yang dipilih yakni tentunya ini ra'yu dan dari beliau, pendapat beliau. Beliau mengatakan yang dipilih ya kalau ingin mereka mengamalkan ini, ayyakula tsulutsan, untuk yang mereka makan dari hewan tersebut 1/3. Wa yuhdi tsulutsan, dan memberikan hadiah 1/3. wa yatasaddaqu bi thuluts, dan bersedekah dengan sepertiga pula. Nah, ya, jadi beliau membagi masing-masing sepertiga. Akan tetapi ini adalah pendapat beliau. Pada asalnya beliau mengatakan wal amru fi dzalika wasi', dalam permasalahan ini terserah, ya, pembagiannya tidak ada keharusan harus dibagi setengah atau sepertiga. Nah, tapi kalau mereka ingin, ya silakan mereka membagi masing-masing sepertiga, tidak mengapa yang demikian. Wa ma jaza akluhu minha jaza dikharuhu, lalu kata beliau, dan apa yang boleh dimakan dari hewan kurban tersebut boleh untuk disimpan, boleh disimpan, walau baqiya muddatan tawilatan, walaupun ya penyimpanan tersebut berlalu dalam waktu yang sekian lama. Ya, kalau masih bertahan tidak mengapa, dia bisa menyimpan selama sebulan, ya, bukan menyimpan hewan yang hidup tapi menyimpan yang sudah disembelih tentunya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan sampai hari apa batasan mereka diperbolehkan untuk menyembelih. Nah, setelah itu yang setelahnya tidak lagi dikatakan sembelihan kurban, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai udzur pada beberapa gambaran yang telah pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau boleh dimakan, sebagian boleh disimpan, walau muddatan tawilah, walaupun dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, di sana kan ada alat-alat untuk menyimpan daging dalam jangka waktu yang lama. Simpan dalam tempat pendinginan, ya, yang menyebabkan bertahannya daging tersebut. Yang demikian ini tidak mengapa. Idza lam yasil ila haddin yadurru aklah, selama tidak sampai kepada batas yang memudaratkan kalau dimakan. Nah, selama tidak sampai kepada batas tersebut. Illa, kecuali. Nah, di sini ada pengecualian. Tidak bolehnya menyimpan itu kapan? Ya, kita tidak diperbolehkan menyimpan itu kapan? Illa kecuali ayyakuna ama maja'atin, kecuali apabila di sana terdapat tahun di mana kaum muslimin banyak yang kelaparan, ya, mereka sulit untuk mendapatkan makanan dan mereka kelaparan, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan menyimpan. Fala yajuzul iddikhar, maka tidak diperbolehkan untuk menyimpan fauqa thalathati ayyamin, lebih dari 3 hari. Setelah itu tidak boleh menyimpan. Kenapa? Karena sebagian kaum muslim membutuhkan, karena mereka kelaparan. Mereka membutuhkan makan tentunya. Nah, li hadithi Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala. Hal ini berdasarkan hadithnya Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man dhaha minkum, barang siapa yang berkurban dari kalian, fala yusbihanna ba'da thalithatin, maka jangan sama sekali tinggal setelah hari yang ketiga, wa fi baitihi minhu syai', sedangkan di rumahnya ada sisa dari hewan kurban. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena kaum muslimin mereka sangat membutuhkan makanan, sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, tidak boleh setelah hari ketiga ada yang tersisa di rumahnya. Mereka harus sebarkan, mereka harus sedekahkan, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Falamma kana al-amul muqbil, maka ketika tiba waktu atau tahun yang berikutnya, tiba waktu Id, Idul Kurban, qalu, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi, apakah kita harus melakukan sebagaimana yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu? Ya, karena pada tahun yang lalu batasan menyimpan hanya sampai hari ketiga. Apakah pada tahun ini pula kita berbuat demikian ya Rasulullah? Dalam artian kita tidak boleh menyimpan pada hari keempat dan seterusnya. Kita harus bagikan, kita harus sedekahkan. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kulu, makanlah kalian. Ya, wa at'imu, dan beri makanlah. Sedekahkanlah, hadiahkanlah, waddakhiru, dan boleh kalian menyimpan. Kata-kata iddikhal di sini menyimpan tanpa ada batasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penyimpanan itu sampai pada waktu kapanpun, berapapun lamanya. Karena tidak dibatasi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, waddakhiru, silakan kalian menyimpan. Fa inna dzalikal an, karena sesungguhnya pada tahun yang lalu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menyimpan lebih dari 3 hari? Kana finnasi jahdun. Karena pada waktu itu manusia mereka sangat membutuhkan. Mereka dalam keadaan lapar. Mereka kekurangan makanan. Fa'aradtu an tu'inu fiha. Maka aku menginginkan agar kalian memberikan pertolongan pada mereka, membantu mereka. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terdapat kondisi yang seperti ini. Misalnya di satu daerah, ya, keadaan kaum muslimin mereka menderita, mereka kekurangan makanan. Maka dalam hal ini, ya, dianjurkan bagi mereka untuk tidak menyimpan, dan mereka hendaklah bersedekah dan membagi-bagikan pada kaum muslimin yang membutuhkan tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam. Wala farqa, lalu beliau mengatakan, dan tidak ada perbedaan fi jawazil akli wal ihda, tidak ada perbedaan tentang bolehnya memakan hewan kurban itu, wal ihda, dan memberikan hadiah, minal udhiyah, dari hewan kurban yang telah dia kurbankan, baina an takuna tatawuan aw wajibatan, apakah dia berkurban karena itu sunnah ataukah dia berkurban karena itu merupakan hal yang wajib atas dirinya. Pada asal hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, di saat hukumnya sunnah, tidak mengapa dia makan. Dia memberikan hadiah, dia bersedekah, boleh. Wajib pun hukumnya atas dia, tetap juga seperti ini hukumnya. Kalau misalnya dia mengatakan, saya mewajibkan pada tahun ini, saya bernazar untuk menyembelih ataukah berkurban pada tahun ini. Maka berarti dia telah menaikkan hukum yang pada asalnya sunnah menjadi wajib atas dirinya untuk berkurban. Maka di saat ini, ketika dia telah mewajibkan atas dirinya untuk berkurban, tetap ketika dia berkurban, dia tetap boleh memakan, dia tetap boleh bersedekah, memberikan hadiah, dan boleh menyimpan. Nah, tidak ada perbedaan, kata beliau. Wala baina an takuna an hayyin, dan tidak ada pula perbedaan apakah kurban itu atas nama orang yang hidup, au mayyitin, ataukah atas nama yang telah meninggal, au an wasiyatin, ataukah kurban itu dikorbankan disebabkan karena wasiat oleh orang yang hendak meninggal, kemudian meninggal, maka diterapkanlah wasiatnya. Ya, daging dari hewan kurban tersebut disebabkan karena hasil wasiat pun tetap hukumnya sama. Diperbolehkan untuk dimanfaatkan ke perkara-perkara yang telah kita sebutkan, boleh dimakan, sedekah, hadiah, dan seterusnya. Li'anna al-wasiyya yaqumu maqam al-musi. Karena orang yang diberi wasiat itu menduduki kedudukannya orang yang memberikan wasiat. Orang yang diwasiati itu menduduki kedudukan orang yang berwasiat. Nah, ketika dia telah mewasiatkan pada seorang bahwa kalau aku meninggal, maka hendaklah engkau berkorban untukku atas namaku, ya, pada tahun ini. Maka di saat itu orang yang telah diwasiati tersebut harus melaksanakan apa yang telah diinginkan oleh orang yang berwasiat tadi, dan dia alahkan, dia boleh makan bagi yang diwasiati tersebut, boleh memberikan hadiah, boleh bersedekah. Nah, wal musa ya'kulu wa yuhdi wa yatasaddaq, dan yang diwasiati dia boleh makan, memberikan hadiah dan bersedekah. Wali anna hadza huwal urful jali bainan nas. Karena ini merupakan kebiasaan yang sudah berlaku di antara manusia. Ini adalah sudah kebiasaan yang berlaku. Sudah demikian keadaannya. Wal jari urfan kal mantuqi lafdhan. Sedangkan di dalam kaidah disebutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti al mantuq lafdhan, seperti suatu yang diucapkan secara langsung. Ya. Nah, itu kembali kepada kebiasaan dari suatu masyarakat. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka itulah yang diamalkan. Sebagian mereka mengatakan al-ma'rufu urfan kal-mashruti syartan. Ya, al-ma'ruf, apa yang sudah menjadi kebiasaan, maka itulah yang menjadi persyaratan. Nah, itu kembali kepada masing-masing kondisi masyarakat. Misalnya dalam hal jual-beli. Ya, dalam hal jual-beli, pada asalnya hukumnya apa? Seorang harus ada yang menjual, ada yang membeli, kemudian terjadi akad, ya, harga, tawar-menawar, dan seterusnya. Kemudian mereka bersepakat. Tapi terkadang dalam sebagian tempat kita jual-beli, ya ada yang seperti ini. Ya. Nah, seperti di supermarket. Kita cukup berjalan melihat situ ada harganya. Dengan mengambil, tanpa omong, tanpa berbicara, seakan-akan tidak terjadi ijab kabul. Ya, tidak ada yang menerima dan tidak ada yang membeli, tidak ada yang menjual. Nah, tapi karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu, ngambil barang, datang ke kasir, kemudian membayar, selesai. Nah, itulah namanya jual beli. Nah, walaupun tidak perlu dengan omongan, ya. Nah, saya membeli dari kamu barang ini. Ya sudah, saya menerima ya, pembelian tersebut. Enggak ada ucapan yang seperti itu. Kenapa? Karena sudah menjadi urf. Sudah menjadi kebiasaan di satu tempat. Wal ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan ya, maka itulah yang menjadi persyaratan di dalam suatu hukum. Nah, oleh karena itu di dalam syariat terkadang uruf kebiasaan tersebut dijadikan sebagai dalil selama tidak ada ketentuan dan batasan-batasan yang terdapat di dalam syariat. Ya, seperti dalam permasalahan safar, bepergian. Berapa batas seorang dikatakan sebagai orang musafir? Nah, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang lebih, ada yang menyatakan kurang. Ya, kalau kita melihat pada syariat tidak ada batasan tertentu yang disebutkan oleh Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini dikembalikan kepada kebiasaan, ya, dari kaum muslimin ataukah masyarakat di satu tempat. Kalau menurut mereka berjalan dari satu tempat ke tempat B, dari A ke tempat B, ini mereka menyatakan itu safar, bepergian, dan itu nampak keadaan orang yang safar. Biasanya mereka kalau berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa bekal misalnya, seperti bekal orang-orang yang hendak bepergian, maka ini nampak bahwa orang tersebut adalah orang yang musafir, maka dianggaplah bahwa dia sebagai orang yang musafir. Nah, tapi terkadang ada di satu tempat walaupun daerahnya itu besar, ya, antara jarak satu tempat ke tempat yang satu jauh, tapi kondisi masyarakat menyatakan ini bukan safar, maka tidak dikatakan itu sebagai safar. Maka ini dikembalikan pada kebiasaan dan adat yang ada di antara manusia. Fa ammal wakil, adapun orang yang diwakilkan. Nah, ini bagaimana kedudukannya kalau ada orang yang diwakilkan untuk memanfaatkan, dikemanakan hewan yang telah dijadikan sebagai hewan kurban itu. Kata beliau, fa in adzina lahul muwakkilu fil akli wal ihda'i was sadaqah. Apabila yang mewakilkan ini telah mengizinkan kepada orang yang diwakilkan untuk dia makan, ataukah menghadiahkan, ataukah menyedekahkan, au dallatil qarinatu awil urfu ala dzalik, ataukah di sana ada qarina, ya, ada al urf, ada merupakan kebiasaan yang menunjukkan hal tersebut. Dan ini sudah berlaku di antara mereka demikian. Walaupun tidak diucapkan secara langsung, bahwa kalau sudah diwakilkan ya berarti secara kebiasaan orang yang sudah diwakilkan bagi dia untuk memanfaatkan apa yang dia inginkan, dia bisa makan, memberi hadiah, ataukah bersedekah. Nah, fa lahu fi'lu. Kalau memang sudah kebiasaan seperti itu, boleh bagi dia untuk melakukan. Wa illa, tapi kalau tidak ada kebiasaan seperti itu, tidak berlaku, salama halil muwakil, maka dia harus menyerahkan kepada orang yang telah dia wakilkan itu tadi untuk menyembelih. Wa kana tauzi'uha ilaih, sehingga yang berhak untuk membagi-bagi daging tersebut adalah yang memberi atau yang mewakilkan tadi, sang pemilik hewan. Ya, setelah disembelih, setelah dipecah-pecah, dipotong-potong dagingnya, lalu kemudian diberikan pada yang mewakilkan tadi, maka yang memiliki hewan inilah yang akan membagikan hewan tersebut tergantung dari kehendak dia. Nah, tayyib, ini jelas ya, berarti kita sudah mengerti diarahkan kemana daging tersebut, bahwa kita dianjurkan untuk memakan sebahagian, dan kita dianjurkan untuk bersedekah, dan juga kita diperbolehkan untuk memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah dari hewan kurban ini. Lalu beliau mengatakan, wa yahrumu, dan diharamkan, ayyabi'a syai'an minal udhiyyati, diharamkan bagi dia untuk menjual sesuatu dari hewan kurban itu. Tidak boleh sama sekali. Apakah itu tanduknya, ataukah bulunya, ataukah kulitnya, apalagi dagingnya, tulangnya, tidak diperbolehkan sama sekali. Apapun yang ada sangkut pautnya dengan hewan tersebut, maka statusnya adalah hewan kurban. Ya, sebagaimana kita jelaskan dahulu, kalau ada seekor hewan yang sudah ditentukan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, beberapa hari kemudian sebelum tiba masa penyembelihan, ternyata hewan ini melahirkan beberapa ekor anak, maka anak-anak itu pun statusnya sebagai hewan kurban. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, karena dia telah menentukan itu sebagai hewan kurban sebelum hewan tersebut melahirkan. Nah, maka tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk menjual sesuatu dari kurban tersebut. La lahman, tidak boleh dagingnya, wala ghairahu, dan selainnya pun tidak boleh, hatta al-jild, sampai kulit pun tidak boleh. Wala yu'til jazira syai'an minha, dan jangan dia berikan kepada yang menyembeli, yang tukang potong daging, sedikit pun dari hewan tersebut. Fi muqabalatil ujrah au ba'dihha, dengan status bahwa yang diberikan itu sebagai upah penyembelihan dia. Nah, ini hati-hati, kadang banyak terjadi yang seperti ini. Ya, dia menyembeli dengan syarat dia mendapatkan kulitnya atau apanya, kepalanya, subhanallah. Ini tidak boleh. Kalau itu statusnya sebagai ujrah, sebagai upah bagi dia, au ba'dihha, atau sebagiannya, ini diharamkan. Karena itu seluruhnya hewan itu adalah untuk kurban lillah subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan. Li'anna dhalika bima'nal bay', sebab kalau dibelikan itu sebagai upah, ini maknanya menjual, ya, berarti terjadi jual beli. Nah, yang satu menjual, ataukah na'am dia menjual dengan jasanya, maka dibayar dengan hewan kurban itu, dan ini haram, tidak diperbolehkan, sebab seluruh dari daging dan yang bersangkutan dengan hewan itu sudah diserahkan sebagai hewan kurban lillah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, fa'amma man uhdiya ilaihi syai'un minha. Nah, sekarang adapun kalau, ya, ada dari sesuatu dari hewan tersebut yang telah dihadiahkan kepada seseorang, au tusuddiqa bihi alai, ataukah sudah disedekahkan pada dia. Misalnya kita yang punya daging, kita sedekahkan kepada si fulan, maka si fulan yang sudah mendapatkan ini sebagai sedekah, ya, falahu at-tasarruf bima syaa, maka mereka yang sudah mendapatkan sedekah boleh dia manfaatkan untuk apa saja. Ya, min bai'in, dia boleh menjual, wa ghairi, dan selainnya. Kenapa? Karena sudah keluar dari status dia sebagai hewan kurban, ya kan? Karena sudah dibagikan. Nah, sudah diserahkan kepada yang berhak, sudah disedekahkan, sudah diberikan hadiah, ya. Maka apa yang sudah disedekahkan tersebut, orang yang telah mendapatkan itu sebagai status sedekah atau hadiah, bagi dia untuk memanfaatkan apa saja. Yang lebih bermanfaat bagi dia untuk apa? Kalau lebih bermanfaat bagi dia untuk dia menjual dan mendapatkan hasil, tidak mengapa. ya. Kalau lebih bermanfaat bagi dia, untuk dia olah dan seterusnya, tidak mengapa bagi dia untuk berbuat apa saja terhadap yang telah dia dapatkan dari daging-daging yang telah dibagikan pada dia. Nah, dia boleh menjual, boleh, karena dia telah memilikinya. Nah, nah, tapi di sini beliau menyatakan perhatian, ghaira annahu la yabi'uhu alaman ahda. Hanya saja jangan sampai dia menjualnya kepada yang memberi hadiah. Nah, itu mengembalikan pada orangnya lagi. Ya, jangan-jangan di sini nanti ada hilah. Dikhawatirkan ada penipuan dalam masalah ini. Kenapa? Karena sebenarnya dia ingin mendapatkan itu misalnya. Dia ingin mendapatkan kulitnya. Tapi gimana kalau dia naam, dia ingin menjual terus apa? Tidak diperbolehkan karena statusnya sebagai hewan kurban. Maka jangan sampai dia membuat aturan dengan orang lain. Saya berikan padamu sebagai sedekah, tapi nanti kamu berikan pada saya sebagai hadiah, nanti saya jual. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka untuk menghindari yang seperti ini, kata beliau, tidak diperbolehkan untuk menjual kepada yang menghadiahkannya ataukah au tasaddaqa bih, atau kepada yang bersedekah dengan daging tersebut. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, beberapa hukum yang berkenaan tentang permasalahan kurban, yang ini penting bagi kita untuk kita ilmui, ya, sebab banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka terkadang menganggap ini adalah suatu hal yang remeh, dengan seenaknya menggunakan suatu hukum dalam keadaan demikian. Ini tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam syariat kita. Baik, saya kira insyaallah taala sampai di sini yang kita bacakan dari kitab ini, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.